50 languages. 9 hari-hari dalam seminggu. Hari-hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu ini, dari Senin sampai Minggu. Hari pertama adalah Senin. Hari kedua adalah Selasa. Hari ketiga adalah Rabu. Hari keempat adalah Kamis. Hari kelima adalah Jumat. Hari keenam adalah Sabtu. Hari ketujuh adalah Minggu. Satu minggu memiliki tujuh hari. Kita hanya bekerja lima hari.